Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini, seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur setingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung kembali majlis perbahasan bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-8 daripada huraian dan kupasan kitab kita ini, dan kita masih lagi berada pada perbahasan bab yang kedua. Perbahasan bab yang kedua. Dan kita terus pergi kepada apa yang disebutkan oleh penulis kitab. أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أبو بكر ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله ابن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرتكم على الحوض ولا يختلجن رجال دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أخرجه في الصحيحين أخرجه في الصحيحين. Jadi kita terus pergi dan ringkas kepada perawi dari kalangan sahabat, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang mana namanya adalah Abdullah. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal hawd." Aku adalah individu yang mendahului kamu. Individu yang terkehadapan untuk meminum air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah al-haud, al-haud adalah telaga. Dan kita apabila kita membaca al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Dan al-kautsar di situ merujuk kepada telaga Nabi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan baginda katakan ana faratukum, aku mendahului kamu ke atas perigi atau telaga tersebut. Wala yakhtalijanna rijalun duni, kemudian di belakangku ada beberapa orang yang telah, orang kata yakhtalijanna, dan istilah yakhtalijanna ini maknanya dia tidak dapat meminum air daripada telaga tersebut. Maknanya dia terhalang, dia tercabut, dia terlepas daripada meminum air telaga tersebut yang disifatkan sebagai telaga Al-Kausar itu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada Allah, dia kata ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah para sahabatku. itu adalah para sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Cumanya hadis ini perlu kita jelaskan bahawasanya kita kena merujuk kembali kepada syarahan hadis. Kita kena rujuk kembali apakah sebenarnya makna yang disebut di dalam hadis ini. Jadi lebih baik kalau kita membaca hadis ini, kita tidak terus kepada membuat kesimpulan sendiri sahaja berdasarkan kefahaman kita yang boleh jadi terhad. Jadi saya cadangkan untuk nanti insya-Allah kalau kita ada kelapangan, kita boleh rujuk kepada syarahan hadis ini seperti di dalam kitab Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana Fathul Bari adalah syarah kepada Sahihil Bukhari, manakala Al-Minhaj adalah syarah kepada Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ibn Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi Rahmatullahi Alayhima. Jadi secara asasnya hadis ini nak memberikan juga gambaran pentingnya kita mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti jalan Nabi dalam erti kata al-ittiba, iaitu mengikut apa yang Nabi buat, kita buat dari kalangan daripada ibadah. Apa yang Nabi tak buat, maka kita pun tidak buat daripada kalangan ibadat-ibadat. Itulah konsep mengikut. Itulah konsep mengikut. Maknanya kalau Nabi lalu jalan tu, kita buat, kita ikut. Nabi buat, kita buat. Nabi tidak buat, kita tidak buat. Kemudian disebutkan di sini riwayat yang berikutnya pada nombor yang ke-36. Pada nombor yang ke-36, qala al-muallif, penulis kitab rahmatullahi alaih berkata, akhbarana Muhammad ibnu Abil Qasim, ibnu Abil Qasim, qala akhbarana Hamd ibnu Ahmad, qala akhbarana Ahmad ibnu Abdillahi al-Hafiz, qala haddathana Ahmad ibnu Ishaq, قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن محيريز قال yuzhibud din sunnah sunnah kama yuzhibul habal quwwah quwwah, yang membawa makna erti terjemahan di sini. Daripada Al-Auza'i ataupun daripada Abdullah bin Muhairis, beliau berkata, agama akan pergi, ataupun disebutkan di sini yuzhibud din sunnah sunnah kama yuzhibul habal quwwah quwwah. Kalaulah secara mafhum yang mudah difahami, agama kita ini akan hilang apabila satu sunnah demi sunnah tidak diamalkan, tidak diamalkan. Ia ini secara mafhum. Sebagaimana tali itu juga akan regang apabila ia ditarik, apabila ia ditarik satu persatu. Maka dalam situasi sebegini adalah pentingnya untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan daripada kita menyelisihi sunnah baginda alaihi assalatu wassalam. Baik. Kemudian kita nak pergi juga kepada perbahasan yang berikutnya, riwayat yang berikutnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. disebutkan oleh penulis kitab kita rahmatullahi alaih. Akhbarana Ismailu bin Ahmad. Akhbarana Ismailu ibn Ahmad. Qala akhbarana Umar ibn Ubaidillah al-Baqqal. Qala akhbarana Abu al-Husayn ibn Bishran. Qala haddathana Uthman ibn Ahmad al-Dakkaq. Qala haddathana Hanbal. قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف ثم قال أي بني أسدد فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. Terjemahan riwayat ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, daripada Ma'mar beliau berkata, kana ibnu Tawus, ibnu Tawus, anak lelaki kepada Tawus sedang duduk pada satu hari, wa indahu ibnuhu, maknanya di sebelah dia ada anak lelaki dia. Anak lelaki kepada siapa? Anak lelaki kepada anak lelaki Tawus. Faja'a rajulun minal mu'tazilah, maka datang seorang lelaki dari kalangan pengikut aliran mu'tazilah. Dan kita tahu yang mu'tazilah ini termasuk dalam salah satu aliran yang menyeleweng, yang bercanggahan dengan ahli sunnah wal jamaah. Fatakallama fi syai', maka dia pun bercakap tentang sesuatu, berbicara berkenaan dengan sesuatu. Kemudian Ibnu Taus ni tadi, dia masukkan dua jarinya ke dalam telinganya. Dia masukkan dua jarinya dalam telinga. Kenapa? Kerana seorang lelaki dari kalangan Mu'tazilah itu bercakap, berbicara di majlis tersebut, yang mana bersebelahan sahaja dengan Ibnu Taus ni dan juga anak lelakinya. Lalu Ibn Taus ni, bila dia tutup dua telinganya dengan dua jarinya, dia pun kata kepada anak lelaki dia yang ada di sebelah dia, dia kata, ya bunai, wahai anak lelakiku, udkhul usbu'aika fi uzunaik, masukkan dua jari kamu dalam dua telinga kamu, hatta la tasma'a min qawlihi syai'a, supaya kamu tak dengar walau sedikit pun kata-kata yang keluar daripada lelaki Mu'tazilah tersebut. Lalu dia kata apa? Dia kata, fa inna hadzal qalba dha'if, kerana hati kita ni lemah, hati kita lemah. Jadi dia takut kalaulah ada satu-satu pendakwah kepada ajaran sesat, pendakwah kepada ajaran yang menyeleweng, dia bercakap sesuatu dan kita tak halang telinga kita daripada mendengar, kita takut daripada telinga ni membawa ke hati kita. Jadi bila ia masuk ke dalam hati, ia akan menimbulkan keraguan. Jadi kita pun nanti khawatir, boleh jadi kita ini akan terpengaruh mengikut aliran Mu'tazilah. Kenapa? Kerana hati lemah. Dan bila hati lemah ni kita khawatir, maka cara paling mudah untuk kita mengelakkan diri kita daripada mendengar ataupun daripada terjebak kepada aliran-aliran yang menyeleweng, kita jangan sesekali mendengar majlis mereka, kata-kata mereka. Summa qal, kemudian Ibnu Tawus ni dia kata kepada anak lelaki dia, ay bunai, wahai anakku, dia kata, usdud, usdud, tutuplah, tutup. Famazala yakulu usdud, sehingga dia kata dalam lagi, maknanya tutup lagi, supaya kita tak dengar langsung kata-kata daripada lelaki Mu'tazilah itu, sehinggalah lelaki Mu'tazilah itu pun akhirnya bangun dan beredar. Hatta qamal akhar. Jadi disebutkan di sini berkenaan dengan bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan ahli bid'ah. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan ahli bid'ah? Iaitu kalau kita ini ahlus sunnah wal jamaah, maka antara ahli bid'ah adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Maka dia katakan ini adalah mauqif, pendirian ataupun sikap ulama-ulama kita terdahulu seperti Ibnu Taus ini dalam berinteraksi dengan ahli bid'ah, maka mereka tidak bermajlis dengan ahli bid'ah. Maknanya tidak pergi duduk bersama dan pergi pula ke ceramah-ceramah mereka dan pula mendengar contohnya majlis-majlis daripada ahli bid'ah. Jadi pertama sekali kita kena klasifikasikan dahulu siapakah dianya ahli bid'ah. Maka kita kena lihat, kalau kita dah mengenal pasti yang ia ataupun si fulan atau seseorang itu merupakan ahli bid'ah kerana kenyataan-kenyataannya ataupun kerana perbuatan-perbuatan dan pengamalan-pengamalannya, maka di sini kita tidak pergi untuk mendengar majlis-majlis mereka, apatah lagi mencatat ataupun membaca penulisan-penulisan mereka. Kerana hakikatnya mereka ini di boikot. Kita tidak terdetik nak mendengar ucapan mereka, sebab itu bila mereka bercakap, kita tutup telinga. Supaya kita tidak terpengaruh. Supaya kita tidak terpengaruh. Walaupun kadang-kadang masyarakat kita pada hari ini, dia kata tak apa, iman kita kuat. Jangan. Kita tak tahu tentang keadaan sebenar jantung hati kita ini, bahawasanya hakikatnya ia lemah. Ia lemah dan ia mudah terpengaruh. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih. Tidaklah hati kita ini dinamakan sebagai qalbu illa litaqallubih, melainkan kerana sifatnya yang berbolak-balik. Sifatnya yang berbolak-balik. Kenapa hati dinama sebagai qalbu? Kerana sifatnya taqallub. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang paling banyak Nabi baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik. Kau tetapkanlah jantung hatiku ini di atas agamamu. Thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan kalbu kita ini di atas agamamu. Jadi sebab itu kita kadang-kadang khawatir bila kita duduk dengan orang-orang sekian, kita pun teringin nak jadi macam dia. Tapi bila kita ubah majlis kita itu kepada duduk bersama dengan orang-orang lain, kita pun teringin juga nak jadi macam orang tu. Kejap nak jadi gini, kejap nak jadi itu. Yang ni tak lain tak bukan kerana bila kita bermajlis dengan mana-mana individu atau mana-mana kumpulan, hati kita ni mudah cenderung. Hati kita mudah cenderung. Jadi sebab itu kita ni dalam keadaan apa sekalipun, doa supaya Allah tetapkan hati kita di atas agama Allah, di atas jalan kebenaran, di atas jalan kebenaran. Baik. Ini adalah salah satu cara para ulama kita dalam berhadapan dengan ahli bid'ah. Kemudian kita nak lihat kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah. Qala Hanbal, Hanbal berkata, وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَوُدْ, Muhammad bin Dawud menyampaikan kepada kami, katanya, حَدَّثَنَا عِيْسَى, Isa menyampaikan kepada kami, عَنْ مُحِلِّ الضَّبِّي, daripada Muhil الضَّبِّي, beliau berkata, كَانَ رَجُلٌ مَعَنَا يَخْتَلِفُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَبَلَغَ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِرْجَاءِ فقال له إبراهيم إذا قمت من عندنا فلا تعود إذا قمت من عندنا فلا تعود. Baik. Apa terjemahannya? Daripada Muhil Ad-Dhabi ini, beliau berkata, ada seorang lelaki dari kalangan kami atau ada seorang lelaki yang bersama dengan kami. Dia pergi bertemu dengan tokoh ulama yang bernama Ibrahim ini. tokoh ulama yang bernama Ibrahim. Dan Ibrahim di sini merujuk kepada Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, tokoh ulama yang masyhur itu. Lalu fabalagha Ibrahim, sampailah berita, satu khabar kepada Ibrahim An-Nakhai ini, annahu qad dakhala fil irja, bahwasanya lelaki yang datang bertemu dengan Ibrahim An-Nakhai itu, dia telah terpengaruh dengan pemikiran atau aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah. Jadi Murji'ah ni, mereka cenderung kepada pandangan bahawasanya iman itu tidak ada kaitan dengan amalan. Mereka memisahkan antara iman dengan amal. Jadi sebab itu timbul istilah di sisi mereka ini, macam contoh, kalau kami tak salat pun, tapi hati kami masih beriman, dia kata. Biarlah kami mendedahkan aurat pun, biarlah kami cakap pun cakap kotor, tak elok, tapi hati kami baik, dia kata begitu. Hati kami masih beriman. Jadi seolah dia nak separatekan, dia nak pisahkan antara ucapan dia, perbuatan luaran dia dengan keimanan dalam kalbu dia. Nah, jadi ini antara salah satu ciri aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah, golongan yang memisahkan antara iman dengan amal. Memisahkan antara iman dengan amal. Seolah-olah bagi mereka, perbuatan mereka tak ada kaitan dengan iman mereka. Itulah dalam bahasa yang mudah. Seolah-olah kalau mereka buat apa sahaja perbuatan pun, ia tidak memberi kesan kepada keimanan. Ataupun ia tidak menggambarkan keimanan dan tidak terkait dengan keimanan mereka. Lalu Ibrahim An-Nakhai pun bila dia dapat tahu, maka dia pun bagi tahu kepada lelaki yang datang kepada dia tersebut, idza kumta min indina fala ta'ud. Apabila engkau wahai si fulan yang terpengaruh dengan aliran Murji'ah tu, idza kumta, apabila kamu beredar, apabila kamu bangun pergi, fala ta'ud, maka jangan sesekali kamu datang kembali. Sebab masa mula-mula dia datang, Ibrahim An-Nakhai tak tahu pun yang dia Murji'ah. Tapi bila ada orang bagi tahu kepada Ibrahim An-Nakhai tersebut bahawasanya si fulan ini, lelaki ini, dia telah terpengaruh, dakhala fil irja, maka dia telah, orang kata, mengikut aliran atau pemikiran atau kumpulan Murji'ah, maka Ibrahim An-Nakhai pun bagi satu kata-kata larangan kepada dia, ataupun ada satu kata-kata ancaman kepada dia, idza kumta min indina fala ta'ud, apabila engkau beredar daripada sisi kami ni, maka jangan sesekali kau datang kembali, tak perlu datang. Baik, kemudian kita nak pergi kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Qala Hanbal, Hanbal berkata, وحدثنا محمد بن داود الحداني. حدثنا محمد بن داود الحداني. قال قلت لسفيان ابن عيينة إن هذا يتكلم في القدر. يعني إبراهيم ابن أبي يحيى. فقال سفيان أرف الناس أمره وسلوا ربكم العافية. Wasalu rabbakum al-afiyah. Muhammad bin Daud al-Huddani ni, dia berkata, suatu hari aku pernah memberitahu kepada Sufyan bin Uyainah. Dan kita tahu Al-Imam Sufyan bin Uyainah ataupun Al-Imam Ibnu Uyainah ini adalah tokoh besar di dalam bidang hadis. Tokoh besar di dalam bidang hadis. Dan dia bagi tahu kepada Sufyan, dia kata, inna hadha yatakallamu fil qadar, sesungguhnya si fulan ini dia telah bercakap tentang qadar. Dan orang yang bercakap tentang qadar ni merujuk kepada orang yang terpengaruh dengan aliran al-qadariyah. Terpengaruh dengan aliran al-qadariyah. Jadi dah ada tiga dah kita sebut berkenaan dengan aliran ajaran sesat di sini, ataupun yang menyeleweng. Yang pertama tadi kita kata aliran Al-Mu'tazilah. golongan Al-Mu'tazilah. Dan yang keduanya adalah golongan, dan kita tahu yang Mu'tazilah ni antara yang cenderung kepada ajaran mereka itu adalah mereka mendakwa yang Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Jadi ini adalah jelas-jelas kenyataan yang bid'ah, yang menyeleweng, kerana Ahlu Sunnah berpendapat Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi bila ia kalamullah, ia adalah sifat Allah. Ia adalah sifatun min sifatillah. Kerana antara sifat Allah adalah berbicara dan bercakap. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah katakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi, Nabi Musa. Wa kallamallahu, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang kedua kita sebut berkenaan dengan Murji'ah. Murji'ah. Iaitu golongan yang mengatakan bahawasanya tidak ada kaitan antara iman dengan amal. Tidak ada kaitan dengan iman dengan amal. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengaitkan bahawasanya iman itu adalah ucapan dengan lidah, i'tiqad dengan jantung hati dan beramal dengan anggota badan. Ha, yang ni adalah aliran Ahlus Sunnah. Dibeza kepahaman kita tentang iman dengan cara golongan Murji'ah memahami konsep keimanan dan amal. Jadi sebab itu dikatakan bahawasanya Ahlus Sunnah ini, mereka mendefinisikan iman dengan kata mereka, al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan, amalan dan i'tiqad. Jadi semua ini terkait dengan keimanan. Tetapi golongan Murji'ah tadi nak memisahkan antara amalan dengan iman. Seolah-olah bagi mereka tak apalah dia buat apa sahaja pun, tetapi ia tidak memberi kesan kepada keimanan dia. Sebab tu kalau dia kata, oh kalau aku mencarut pun tak apalah, yang penting aku masih beriman. Contoh. Sedangkan kita kata orang yang beriman tidak sepatutnya mencarut. Orang yang beriman tidak sepatutnya menutup mendedahkan aurat. Orang yang beriman tidak sepatutnya melakukan maksiat. Ha, begitu. Jadi yang ketiga ni kita kata adalah golongan yang berbicara tentang qadar. Golongan yang berbicara tentang qadar. Dan kita katakan golongan ni disifatkan sebagai Al-Qadariyah. Walaupun mereka ini dinisbahkan kepada qadar, tapi sebenarnya bukan mereka mengisbatkan qadar. Kalaulah mereka ini golongan yang mengisbatkan qadar, maka mereka pasti Ahlu Sunnah. Mereka pasti Ahlu Sunnah. Tapi kenapa mereka dinamakan sebagai Al-Qadariyah? Kerana mereka yanfun al-qadar. Mereka menafikan takdir Allah. Mereka menafikan takdir Allah. Yang ini problem dia. Jadi ini ciri-ciri golongan Qadariyah. Mereka menafikan takdir Allah. Tetapi kita tidak. Kita, bagi kita Ahlu Sunnah, apa yang berlaku adalah ketetapan Allah. Apa yang berlaku di dalam kehidupan kita ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Taala. Itu serba sedikit. Jadi siapakah lelaki yang terpengaruh dengan aliran Qadariyah ni? Kita katakan dia merujuk kepada Ibrahim bin Abi Yahya. Ibrahim bin Abi Yahya. Kemudian Sufyan bin Uyainah, dia bagi tahu kepada Daud ataupun Muhammad bin Daud Al-Huddani. Dia kata, arifun nasa amrahu. Bagi tahulah hakikat sifulan ni kepada orang ramai. Bagi tahu hakikat sifulan kepada orang ramai. Wasalu rabbakum al-afiyah, dan mintalah kepada Tuhan kamu afiyah. Apa maknanya di sini? Kalau ada orang itu dia merupakan pembawa aliran yang menyeleweng, contohnya pembawa akidah yang rosak, pembawa ajaran yang tidak betul, maka kita memang kena bagi tahu kepada orang ramai. Memang kena mention nama dia. Sifulan-sifulan ni, apa yang dia ajar menyeleweng daripada Quran dan Sunnah, contoh. Kita kena sebut spesifik, sifulan-sifulan ini apa yang dia sampaikan dalam majlis-majlisnya, dalam kuliah-kuliahnya adalah bercanggahan dengan ajaran Islam yang sebenar. Kita kena bagi tahu. Dan kita pun sertakanlah kerana ajaran Islam yang sebenar adalah sekian, berhujahkan sekian dan sekian dalil contoh. Dan kata-kata dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Begitulah kita, memang kita kena, orang kata, kena bagi tahu kepada masyarakat. Ini bukan konsep kita nak berbalah sesama asatizah ke tidak, ini bukan isu perbalahan. Tetapi kita katakan, tujuan kita ceritakan adalah supaya orang ramai menjauhi si fulan. Kena jauh. Begitu. Dia samalah macam konsep. Kalau ada seorang penama pendakwah contohnya, ataupun ada seorang ustaz yang dipanggil ustaz lah. Contoh dia bercakap di khalayak, bercakap di meja-meja kuliah dan meja-meja ceramah. Bagi tahu apa, dia kata, oh, kalau kita nak salat, kita tak dibenarkan membaca surah Al-Masad di dalam salat kita. Tak boleh baca surah Al-Masad di dalam salat. Ini dia bagi satu ajaran, dia bagi satu ajaran. Dan hujahan dia pula adalah hujahan yang terbit daripada emosi. Hujahan yang terbit daripada emosi. Sedangkan emosi bukan dalil. Emosi bukan dalil dalam nak mensabitkan ibadat dan seumpamanya. Sebab itu kita kena belajar fiqh dan kita kena belajar usul fiqh yang betul. Kalau kita katakan tidak boleh membaca surah Al-Masad di dalam salat, ini adalah satu kenyataan tentang agama kita. Satu kenyataan yang melibatkan agama kita. Ialah tentang salat, kita nak bagi tahu surah sekian boleh baca, surah sekian tak boleh baca. Jadi bila kita ini kalau nak bercakap tentang agama, kita dididik dan diajar manhaj kita mesti kena ada dalil. Mesti kena ada dalil. Kena ada sandarannya. Kena ada sandarannya. Dan ini adalah manhaj Quran. Manhaj Al-Quran. Al-Quran menceritakan berkenaan dengan dakwaan golongan Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka mengatakan, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam syurga sama sekali. لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Melainkan golongan Yahudi dan Nasrani. إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Jadi kita ni bila kita bercakap, takkan masuk syurga melainkan geng kita sahaja. Yang ni kenyataan tentang agama ni. Takkan masuk ke dalam syurga kecuali Yahudi Nasrani sahaja. Ini kenyataan tentang agama. Lalu Allah kata apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kamu untuk membenarkan kenyataan kamu tu. Ini manhaj Quran. Bila cakap sesuatu tentang agama, apa burhannya, apa buktinya, apa dalilnya, apa sandarannya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, datangkan bukti-bukti kamu untuk membenarkan kenyataan kamu itu sekiranya kamu orang yang bercakap benar. Sekiranya kamu orang yang bercakap benar. Jadi awak, kalau awak kata contohnya dalam salat tak dibenarkan membaca surah Al-Masad, maka kita katakan apa sandarannya, apa dalilnya. Dan dia kata kenapa? Dia kata dalilnya adalah, ataupun hujahannya, dia kata kerana Abu Lahab merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, di dalam salat itu akan menyebabkan Nabi kecil hati, Nabi kecil hati. Maka ini yang saya katakan tadi, hujah yang dia gunakan adalah hujah emosi, hujah emosi. Satu, adakah betul Nabi pernah sebut begitu? Kalau tidak, kita berdusta tak nama Nabi. Satu, betul ke Nabi terasa hati kalau kita ini membaca surah Al-Masad dalam sembahyang? Sebab surah Al-Masad adalah diturunkan celaan terhadap bapa saudara Nabi. Jadi, betul ke Nabi rasa hati itu? Kalau kita tidak tahu, kita tak boleh mudah-mudah nisbah kepada Nabi sebab benda tu perasaan Nabi. Macam mana kita nak tahu melainkan setelah Nabi yang bagi tahu? Kalau Nabi tak bagi tahu, Tiba-tiba kita kata Nabi kecil hati dan terasa hati. Boleh termasuk kata-kata kita tu dalam pendustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta atas nama Nabi ni besar dosanya. Dia bukan sama macam dusta atas nama selain Nabi. Nabi kita SAW kata, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad. Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya bohong atas nama aku ni tak sama dengan bohong atas nama orang lain, Nabi kata. Siapa yang bohong ke atas namaku dengan sengaja, kata Nabi, maka siap sedia tempat duduknya di dalam neraka. Siap sedia tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kenapa kita kata, okey, kita katakan begini, kalau kita nak argue balik, kita nak bantah, maka kita bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya apa yang diajar ni adalah menyeleweng daripada apa yang diajar oleh agama sebenar ataupun apa yang disebutkan dalam panduan agama yang sebenar. Kerana pada pandangan kita, tidak ada sebarang masalah untuk membaca surah Al-Masad di dalam salat. Ia sama sekali tidak dilarang. Ia tidak dilarang. Dan kita sebutkan dalilnya. Kita sebut dalilnya. Dan ini baru betul dalil daripada Quran dan Sunnah, daripada hadis-hadis, daripada Al-Quran. Instead of dalil daripada emosi. Emosi bukan dalil. Emosi bukan dalil. Jadi kita katakan dalil daripada Quran bila Allah sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Di sini isyaratnya adalah Allah memerintahkan untuk salat tahajud. Untuk salat tahajud. Kemudian Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Daripada Quran. Dan bila disebut Al-Quran, Al-Quran ni adakah surah Al-Masad tak termasuk daripada Quran ataupun surah Al-Masad tu termasuk daripada Quran? Jadi kalau kita kata Al-Masad termasuk daripada Quran, maka Al-Masad pun tabat syada abilah habi wa tak boleh dibaca dalam dalam salat. Sebab faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam ayat yang lain Allah kata faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah di dalam salat daripada Quran. Jadi apa sahaja daripada Quran yang ada 114 surah itu, yang ada 6236 ayat tu, yang ada 30 juzuk itu, kalau kita baca salah satu daripadanya, itu telah menunjukkan ianya dibolehkan. Tak ada larangan. Dan macam tu juga dengan apa yang diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi melihat ada seorang lelaki itu, dia sembahyang tapi sembahyang dia tidak betul. Sembahyang dia tidak betul. Lalu Nabi tegur. Nabi kata kepada lelaki itu, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusall. Pergilah kamu, patah balik, dirikan kembali salat kerana kamu tadi itu tak sembahyang. Kamu tadi tak sembahyang. Maknanya apa yang dia buat tadi tu tak dinamakan sebagai salat. Kerana boleh jadi semayang terlampau laju contohnya. Adalah dia punya kecacatan dia dalam salat dia. Kemudian Nabi, antara yang Nabi ajar dia, Nabi kata faqra bima tayassara ma'aka minal Quran. Faqra bima ataupun faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Dan apa yang mudah ni sebenarnya apa yang kita hafal lah daripada Al-Quran. Sebab itu kalau dalam salat fardu, tak ada keperluan pun sebenarnya nak tengok mushaf ni. Mushaf besar di depan tu, sebenarnya kalau salat fardu tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Kerana salat fardu ikut apa yang kita hafal lah. Kenapa nak kena baca tengok apa nama mushaf di depan pula? Tapi kalau solat sunat macam terawih, yang ni diberikan keringanan. Kalau macam solat sunat macam terawih, nak solat sambil tengok mushaf di hadapan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana ada keringanan. Mungkin terawih sebab dia nak baca panjang, jadi mungkin hafalan dia tak begitu kuat. Jadi dia tengoklah kepada mushaf, tak ada masalah. Tapi kalau dalam solat fardu, bacalah apa yang mudah bagi kita daripada Quran, merujuk kepada apa yang kita hafal. Jadi kalau seseorang itu dia menghafal surah Al-Masad di dalam salatnya, apa salahnya dia nak baca di dalam salat? Ha, begini. Jadi kita katakan, tengok, dalil Quran jelas, dalil hadis pun jelas, ia tidak dilarang, bahkan ia dibolehkan. Ia dibolehkan. Jadi tak salah kalau kita nak tegur seseorang itu, dah orang panggil dia ustaz, dah dia mengajar di meja penceramah, kita tegur, sebut nama dia, contoh, si fulan mengajar benda yang tak betul. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Sufyan bin Uyainah ni. Ini manhaj, ini metodologi kita dalam nak berinteraksi dengan golongan-golongan yang menyeleweng, golongan-golongan yang menyeleweng. Dia kata, arifun nasa amrah, kamu bagi tahu, ceritakan kepada orang ramai tentang keadaan dia, keadaan si fulan ni. Kena cerita yang dia ini adalah pengikut Qadariyah sebagai contoh. Wasalu rabbakumul afiyah, dan mintalah afiyah kepada Tuhan kamu. Afiyah ni maknanya semoga Allah selamatkan kita daripada penyelewengan, ha gitu. Selamatkan kita daripada ajaran yang tidak bertepatan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai contoh. Kemudian kita nak lihat kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pada hadis ataupun pada riwayat yang ke-40, Qala Hanbal wa haddathana, di sini boleh dibaca sama ada Sa'duyah ataupun Sa'dawai. Kan kita biasa dengar Ishaq bin Rahawai ataupun Ishaq bin Rahuyah, ha, begitu. Jadi sebenarnya cara menyebutnya pun lebih kurang Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Rahuyah. Kedua-duanya kita akan kalau bagi sesiapa yang mengikuti majlis-majlis ilmu, dia akan dengar yang para ulama kita, dia akan sebut sama ada Ishaq bin Rahawai ataupun dia akan sebut Ishaq bin Rahuyah. Siapa Ishaq ni? Ishaq ni adalah tok guru kepada Imam Al-Bukhari, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan salah satu kisahnya adalah dialah yang mula-mula membangkitkan calangan kepada anak-anak muridnya, dan salah seorang itu yang berada pada waktu itu adalah Imam Al-Bukhari. Dia kata, alangkah bagusnya kalau ada salah seorang daripada kalangan kamu yang dapat, orang kata, yang dapat mengumpul dan menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cadangan siapa? Ini cadangan daripada Ishaq Rahawai. Dia cadang, dan kemudian yang mengambil inspirasi daripada cadangan tersebut adalah Al-Imam Al-Bukhari. Maka Al-Imam Al-Bukhari pun menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ini antara yang diceritakan dalam mukaddimah-mukaddimah Sahih Al-Bukhari. Maknanya apa sebab Imam Al-Bukhari menulis kitab tersebut. Ha, jadi antaranya disebutkanlah, antaranya dia mendengar satu cadangan daripada tok guru dia Ishaq Rahawaih ni, untuk kalau ada salah seorang dari kalangan mereka yang dapat menghimpunkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya muncullah kitab Sahihul Bukhari ataupun nama penuhnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Itu nama penuh kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Baik. Jadi begitu juga dengan Mardawaih Marduyah. Ha, begitu. Mardawaih Marduyah. Kalau macam dalam riwayat kita ni, wa haddatsana Sa'duyah, boleh juga dibaca begitu, dan boleh juga dibaca wa haddatsana Sa'dawai, wa haddatsana Sa'dawai. Kemudian dia adalah seorang, disifatkan di sini dia adalah seorang siqatun hafiz, seorang yang siqah. Siqah ni yang terpercaya, seorang lelaki yang hafiz, yang ingatannya juga ingatan yang kukuh, yang kuat. Dia kata apa? Dia kata, qala haddathana Salih Al-Murri. Haddathana Salih Al-Murri. Salih Al-Murri menyampaikan kepada kami, qala, dakhala rajulun ala ibn Sirin wa ana syahid. ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال ابن سيرين: إما أن تكوم وإما أن نكوم. itu kata-kata daripada Ibn Sirin. Saleh Al-Murri dia bagi tahu bahawasanya seorang lelaki satu hari dia masuk bertemu dengan Ibn Sirin. Dan Ibn Sirin ni adalah Muhammad Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Salah seorang ulama besar di dalam hadis. Salah seorang ulama besar di dalam hadis. Antara kata-kata Ibn Sirin yang masyhur, dia kata, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Maka telitilah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. "Fayunzaru ila ahli al-hadith fayu'khadhu hadithuhum." Maka dilihat dan diteliti kepada ulama-ulama hadis, lalu diambil hadis-hadis mereka. "Wayunzaru ila ahli al-bid' wa la yu'khadh hadithuhum." Dan dilihat, diteliti kepada ahli-ahli bid'ah, maka tidak diambil pun hadis-hadis mereka. Sebab apa? Sebab hadis ni, ilmu hadis adalah berkait dengan ilmu agama. Maka kita kena teliti daripada siapa kita ambil agama kita. "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Dan kata-kata Ibn Sirin ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi siapa yang membaca Muqaddimah Sahih Muslim, dia akan jumpa kata-kata Ibn Sirin ni. Dan untuk kita lebih jelas, Ibn Sirin ni sebenarnya tokoh ulama hadis, tokoh ulama hadis. Tetapi dalam kalangan sebahagianlah, segelintir masyarakat Melayu kita, bila dia sebut Muhammad Ibn Sirin, dia akan nampak tafsir mimpi. Nampak tafsir mimpi. Kerana ada sebuah kitab yang dinisbahkan kepada Imam Ibn Sirin ini, dan kitab tu namanya Tafsiru Al-Ahlam, Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi-mimpi. Sebenarnya daripada sudut sah nisbah kepada Imam Ibn Sirin, kita kata ia tidak sah nisbah. Maknanya buku tu kita tak tahu siapa dia yang tulis, tapi orang tempelkan nama Ibn Sirin. Ibn Sirin ni dia ulama besar, tiba-tiba orang kata dia nak tafsir mimpi seolah Allah. Jadi tidak tepat. Tidak sah penisbahan kitab tafsir mimpi kepada Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Baik. Tetapi dia masyhur lah dengan keilmuan dia dalam bidang hadis. Siapa je yang belajar hadis, dia akan kenal siapakah dianya. Muhammad Ibn Sirin radhiyallahu anhu. "Wa ana syahid." Dan kata Salih Al-Murri, waktu tu aku pun join sekali. Aku pun turut serta bersama dalam majlis tersebut. "Fafataha baban min abwabil qadar." Lalu dikatakan di sini, lelaki tersebut dia pun buka satu perbahasan bab daripada bab-bab qadar ni. Bab tentang takdir Allah. Yang ni kita kata aliran al-qadariyah tadilah. Fatakallama fi, dia pun duk bicara, duk bercakap tentang isu tersebut. Faqala Ibn Sirin. Maka Ibn Sirin ni dia bagi satu kata-kata kepada lelaki tersebut. Dia kata, "Imma antakum wa imma annakum." Dia kata sama ada awak beredar atau kami belah daripada majlis ni. Kalau awak nak beredar ataupun kami yang beredar, pergi daripada majlis ni. Maknanya Imam Ibn Sirin ni dia tak nak majlis tu diisi dengan kata-kata lelaki ni. Kerana ini adalah qadariyah, ahli bid'ah, menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam situasi sebegini, awak tak dibenarkan bermajlis dengan kami. Jadi kalau awak, kami ni tak nak bermajlis dengan awak, sama ada awak yang beredar atau kami yang beredar, keluar dan pergi daripada majlis ini. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, dikatakan di sini oleh penulis kitab kita rahmatullahi alaih, akhbarana al-muhammadan, akhbarana al-muhammadan. Jadi al-muhammadan tu merujuk kepada bukan nama orang. Al-muhammadan tu merujuk kepada dua individu yang berbeza. Ha, ini. Dan kedua-duanya bernama Muhammad. Jadi bila kedua-duanya bernama Muhammad, dia adalah kedua-duanya itu adalah guru kepada kepada mungkin penulis kitab kita ini. Jadi namanya Muhammad, jadi terus dikatakan akhbarana al-muhammadan. Dua orang Muhammad telah mengkhabarkan, memberitakan, memberitahu kepada kami. Yang pertama siapa? Muhammad ibnu Nasir. Yang keduanya Muhammad ibnu Abdul Baqi. Muhammad bin Nasir dan Muhammad bin Abdul Baqi. Qala, keduanya berkata, akhbarana Hamdu bin Ahmad. Hamad bin Ahmad berkata kepada kami, qala akhbarana Abu Nuaimin al-Hafiz. Telah berkata ataupun telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim al-Hafiz. Qala haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Abu Bakrin ibn Rashid. Abu Bakar bin Rashid telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Ibrahimu ibnu Sa'ad. Saya minta maaf, haddathana Ibrahimu ibnu Sa'id. Ibrahim bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, qala, beliau berkata, haddathana Sa'idu ibnu Amir. Haddathana Sa'idu ibnu Amir. Sa'id bin Amir telah menyampaikan kepada kami, an Salam ibn Abi Muta' qala, daripada Salam bin Abi Muta' beliau berkata, qala rajulun min ahli al-ahwa li Ayyub ukallimuka bi kalimah, qala la wala nisfu kalimah. Baik, di sini nak memberikan satu manhaj lagi para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi daripada awal tadi kita tengok yang Mu'tazilah tersebut adalah Ibnu Taus, Ibnu Taus. Kemudian ada lagi ulama Sufyan bin Uyainah tentang al-irja, tentang al-irja, murji'ah. Kemudian kita lihat lagi beberapa sikap para ulama-ulama kita yang berikutnya seperti al-Imam Ibrahim An-Nakhai dan seperti disebutkan oleh Muhammad ibnu Sirin, dan ini pula adalah berkaitan dengan seorang tokoh ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya Ayyub As-Sakhtiyani rahmatullahi alaih. Ayyub As-Sakhtiyani, kisahnya Salam bin Abi Muta' ni dia bagi tahu, qala rajulun min ahli al-ahwa, seorang lelaki dari kalangan ahlul hawa. Ahlul hawa, hawa ni hawa nafsu lah, maknanya dia pengikut hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Manakala ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut wahyu. Ha, di sini jadi kita nak tengok siapa yang mengikut hawa nafsu sahaja ataupun yang mengikut wahyu. Kita ni ikut wahyu. Sebab itu apa yang ditunjukkan dalam wahyu kita buat dan kita kata dan kita i'tiqad. Tapi apa yang tak ditunjukkan dalam wahyu maka kita tak buat, kita tak kata dan kita tak beri'tiqad. Sebab itu masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru saya dia selalu sebut hafizahullah ta'ala, dia kata ahlus sunnah yastadillun thumma ya'taqidun. Ahlus sunnah yastadillun summa ya'taqidun. Ahlus sunnah ni mereka istidlal dahulu, mereka cari dan teliti terhadap dalil dahulu, kemudian baru mereka beri'tiqad. Maknanya ilmu yang kita nak pegang, kita ambil pegangan kita daripada dalil dahulu. Ada nas, kita pegang. Kalau tak ada nas, kita tidak pegang, kita tidak beri'tiqad. Dan guru saya tersebut, dia kata apa? wa ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, ya'taqidun summa yastadillun. Dia dah beriktikad, kemudian baru dia nak mencari dalil nak benarkan iktikad dia tu. Ayat ni tak betul. Kita ni sebelum kita nak iktikad apa-apa, kita kena ada nas, kena ada sandaran, kena ada, kena ada dalil. Ni kadang-kadang dia dah beriktikad, dah beramal, baru dia nak cari dalil nak benarkan. Bila orang kritik, baru kelang kabut nak cari dalil. Contoh. Sebab tu dalil tak kemas. Macam kita tengok yang dalam sebahagian masyarakat duk mengamal apa tu, zikir hu hu hu tu kan. Jadi bila orang tegur, orang kata, eh, kalau nak zikir kepada Allah ni, zikirlah dengan lafaz yang penuh, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini zikir-zikir yang Nabi ajar. Macam contoh, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba datang pula sebahagian aliran dan ajaran ni duk mengajar, oh, kita nak zikir ni zikir hu hu hu kepada Allah. Hu tu dialah, maknanya dia, dia, dia, dia, dia tu merujuk kepada Allah. Dia tu merujuk kepada Allah. Kita kata, eh, Nabi pun tak ajar begitu, dan sahabat pun tak amal begitu, dan salafus salih pun tidak begitu, Imam Syafi'i pun tak ada riwayat kata begitu, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tiba-tiba jenuh nak cari dalil. Jenuhlah dia pusing, pusing, pusing, pusing. Ha, yang ni kaedah dia dah i'tiqad, baru nak istidlal. Tapi kita ahlu sunnah tidak. Kita yastadillun summa ya'taqidun. Kita cari dalil dulu, baru kita beri'tiqad. Jadi balik kepada perbahasan kita ni tadi. Itu beza ahlul ahwa dengan ahlu sunnah. Dan di dalam nota kaki, di dalam kitab saya, dia sebut ahlul ahwa. Siapakah dianya ahlul ahwa? Siapakah ahlul ahwa? Maka dikatakan di sini, arrafahum al-imamul ajurriyu biqawlih. Al-imamul ajurri, Abu Bakar al-ajurri ni penulis yang masyhur, dia tulis kitab syariah. Dia kata apa? Ahlul ahwa'i minal khawariji wal qadariyati wal murji'ati wal jahmiyah. Ahlul ahwa' tu adalah tergolong dari kalangan al-khawarij. Al-Khawarij. Dan Al-Khawarij ni adalah mereka yang keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Ha, mereka ni keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah. Mereka nak jatuhkan pemerintah yang sah dengan cara yang pelbagai, yang tidak syar'i lah, yang tidak syar'i. Dan salah satu i'tiqad mereka ataupun salah satu ciri khawarij ni adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa dosa besar. Sebab tu contohnya, kalau tak salat kafir, ha, begitu. Kalau tak zakat kafir. Ha, sedangkan ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah ni pelaku dosa besar dia tidak kafir. Tetapi dia jatuh kepada, daripada mukmin kepada title fasik. Tapi orang fasik ni dia tak kafir, dia masih Muslim. Dia Muslim yang fasik. Ha, ini ada beza. Kita tak mudah-mudah mengkafirkan orang. Itu ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita katakan bahawasanya golongan ini mereka mengkafirkan dosa besar. Kalau kita tengok kepada Nas Quran pun, Nas Quran tak setuju dengan apa yang dipegang oleh kumpulan ini. Macam contoh, bila Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Bila Allah kata wastaghfir li dhanbik tu maknanya, dan istighfarlah kamu kepada dosa kamu. Menunjukkan kalau buat dosa tak semestinya jatuh kufur. Ini beza ni. Kalau kita ahli sunnah, orang yang buat dosa dia jatuh fasik je, dia tak jatuh kufur. Tapi khawarij dia kata fasik, dia jadi, dia kata kafir. Bila tak puasa ke, tak zakat ke, tak haji ke, ha, jatuh kafir. Tapi ini berbeza dengan ahli sunnah. Wal qadariyah, dan kita telah sebutkan cirinya, wal murji'ati wal jahmiyah. Dan Al-Jahmiyah ni pula adalah nisbah kepada Jaham bin Safwan. Nisbah kepada Jaham bin Safwan. Golongan ni adalah antara golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Berbeza dengan kita Ahlu Sunnah, kita ini mengisbatkan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan tentang diri Allah. Tapi Jahmiyah ni tidak. Bahkan Jahmiyah ni, yang ni masalahnya, bila kita takut ia termasuk sekali juga dalam aliran yang menolak sifat Tuhan, Al-Mu'attilah tu. Baik. Dan disebutkan antara ciri Ahlul Ahwa adalah wa kullu man yunsabu ilal Mu'tazilah. Setiap yang menisbahkan dirinya kepada Mu'tazilah, wa jami'ur Rawafid, keseluruhan Rafidah iaitu Syiah adalah Ahlul Ahwa. Wa jami'un Nawasib, dan kelompok Nasibi juga, Nawasib ini juga tergolong dalam kalangan Ahlul Ahwa. Wa kullu man nasabahu a'immatul muslimina annahu mubtadi' bid'ah dalalah wa sahha anhu dhalik. Dan setiap, dan Ahlul Ahwa adalah setiap golongan yang mana para ulama-ulama Islam telah menisbahkan dianya itu sebagai ahli bid'ah dan melakukan bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Wa sahha anhu dhalik, dan telah sahih yang dia melakukan perkara-perkara tersebut, maka layaklah dia digelar dan disifat sebagai Ahlul Ahwa, sebagai Ahlul Ahwa. Baik. Jadi ada seorang lelaki dari kalangan Ahlul Ahwa, tapi tak disebutlah daripada aliran mana, boleh jadi Jahmiyah, boleh jadi Qadariyah, boleh jadi Murji'ah, boleh jadi Mu'tazilah, boleh jadi Khawarij, boleh jadi Rawafid, Syiah Rafidah. Jadi dalam situasi sebegini, dia datang kepada Ayyub As-Sakhtiani. Dan Ayyub As-Sakhtiani ini ulama besar, ulama besar, dan dia sangat wara, dia sangat wara. Ada riwayat yang menunjukkan satu hari ini Ayyub As-Sakhtiani ni dia berjalan. Dia berjalan di satu jalan. Dan ramai orang ikut dia di belakang dia. Dia tegur, dia tegur. Dia kata, jangan buatlah macam ni, dia kata. Jangan berjalan belakang aku, dia kata. Dia kata, sebab benda ni boleh jadi fitnah lil matbu'. Dia jadi fitnah kepada orang yang diikut. Wa muzillatun littabi', dan menjadi satu kehinaan bagi orang yang mengikut. Kalau bagi orang yang diikut tu jadi satu fitnah, dari bagi orang yang mengikut dia jadi satu muzillah. Muzillah ni adalah satu kehinaan. Nampak Allah, kenapalah nak ikut-ikut membentuti orang sampai begitu. Maknanya ini macam, jadi dia tak nak nampakkan tu. Dan sebahagian riwayat kata pula, kalau ada satu jalan tu, bila orang ramai lalu jalan tu, maka Ayyub As-Sakhtiani ni dia akan lalu jalan yang lain. Dia tak suka orang duk angkat-angkat dia pada kedudukan yang tak selayaknya. Sehingga ada satu kata-kata yang masyhur daripada Ayyub As-Sakhtiani ni, dia kata, Zukirtu wa la uhibbu an uzkar. Nama aku disebut-sebut, tapi aku tak suka nama aku disebut-sebut. Zukirtu wa la uhibbu an uzkar. Nama aku disebut, orang duk sebut Ayyub, Ayyub, Ayyub, Ayyub, orang jadi zikir nama dia. Tapi dia tak suka benda tu. Dia tak suka kepada syuhrah, tak suka kepada kemasyhuran, kesohoran, nah begitu. Tapi berbeza sikap dengan sebahagian masyarakat pada hari ini, dia suka kepada populariti. Dia suka mencari syuhrah. Baik. Apa dia kata? Lelaki Ahlul Ahwa tu dia kata kepada Ayyub, ukallimuka bikalimah, boleh tak aku nak cakap sikit dengan kamu? Ha. Bolehkah aku berbicara dengan kamu dengan satu kalimah, satu perkataan, satu ucapan? Maka apa kata Ayub? Dia kata, tak, tak boleh. Wala nisfu kalimah, satu, separuh kalimah pun tak boleh. Bayangkan ketegasan ulama-ulama kita. Sebab kenapa dia tak nak dengar? Sebab orang tu ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni dia akan cuba nak brainwash kita ini, pemikiran kita, dia akan cuba nak basuh, basuh, basuh, basuh dengan ideologi dia. Ideologi menyeleweng dia. Jadi orang kata, kalau iman kita betul-betul kuat, tidak. Ulama-ulama kita dulu bukan kira iman kuat ke tidak kuat. Mereka ambil langkah pencegahan Pergi. Jangan dengar. Tutup telinga. Jangan baca. Jangan bermajlis. Awak beredar atau aku yang beredar? Awak pergi ataupun kami yang pergi? Baik. Jadi ini adalah manhaj dan metodologi yang ditunjukkan oleh para ulama kita dalam berinteraksi dengan ahli bid'ah, dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang menyeleweng. Baik. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Sebenarnya saya diminta untuk 1 jam sahaja daripada pukul 10 sampai pukul 11 malam. Tetapi oleh kerana saya lewat sikit bermula tadi, mungkin dalam 10.13. Jadi kalau 10.13 maka kita tamat dalam 11.13. Tapi sekarang pun dah 11.19, saya dah terlebih sikit. Maka saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Sebab saya tengok dalam poster, kalau sebelum Ramadan kita 1 jam suku kalau saya tak silap. Cuma bila saya tengok kepada poster yang diedarkan oleh penganjur sebentar tadi, tempoh masa mungkin untuk kita dah lewat malam mungkin 1 jam sahaja. Jadi daripada pukul 10 sampai pukul 11. Jadi saya juga nak ambil ruang dan peluang kepada hadirin dan hadirat, para penonton sekalian, khususnya yang ramai yang komen daripada Sungai Petani Kedah ni, bahawasanya selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga Allah menerima segala amal saleh kita pada bulan Ramadan ini, dan kita keluar daripada Ramadan dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma amin. Jadi jazakumullahu khairan. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.